Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina fi halalika an harami wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika min sawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita kembali diberi kemudahan untuk duduk dalam majelis yang mulia ini untuk menggali ilmu-ilmu tentang tauhid. Nih, kali ini kita masuk baru lagi. Nah, kita lihat judul bahasa Arabnya, Syekh Muhammad itu mengatakan majaa'anal ghuluwa fi kuburi sholihin yusayyiruha awsanan tu'bad min dunillah. Bentuk berlebihan pada kubur orang soleh itu menjadikan kubur itu sebagai ausan, sebagai berhala yang disembah selain Allah. Jadi kalau kita buat kubur tadi itu disakralkan, diagung-agungkan, dilebih-lebihkan, kubur tadi itu dapat disebut berhala, dapat disebut ausan dan yu'bad, dapat disebut berhala yang disembah. Dan ada istilah wasan, itu dalam istilah bahasa Arab itu artinya, kata Syaikhul Fauzan, beliau katakan wasanan itu artinya ma'bud alladzi la surata lah, yaitu wasan itu adalah sesembahan yang tidak memiliki bentuk seperti makhluk. Ada di situ kubur, ada di situ pohon-pohon, ada di situ tiang, ada di situ berupa tembok, ada di situ berupa batu. Jadi bukan seperti patung. Kalau patung itu kita sebut dengan berhala pada umumnya. Ya, istilahnya itu sonam. Kalau di sini kita sebut dengan wasan. Ya, kita sebut dengan wasan. Balik ke sana. Ya. Kita sebut dengan wasan. Wasan itu artinya sesuatu yang disembah selain Allah namun tidak memiliki bentuk seperti patung. Jadi bentuknya seperti kuburan, ada petilasan-petilasan, ada gua-gua, ada batu-batu, ada pohon. Ada yang berupa tiang, ada yang berupa tembok, yang itu disakralkan, yang diagung-agungkan. Nah, maka kubur tadi jadinya wasan. Sesuatu yang disembah selain Allah. Kubur tadi jadinya wasan, sesuatu yang disembah selain Allah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bab 21 ini keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari dalil-dalil yang dibawakan. Baca dari sikap ekstrim. Sedang ekstrim terhadap kuburan orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta' bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Alangkah murkanya Allah kepada orang yang menjadikan kubur-kubur orang soleh sebagai tempat ibadah." Lihat. Doa dari Nabi SAW disebutkan dalam kitab Al-Muwatta'. Dan kitab Al-Muwatta' ini kitab hadis yang di mana Imam Malik itu ketika menulisnya beliau berusaha untuk ikhlas menulis hal ini, maka kitab Al-Muwatta itu jadi kitab yang langgeng sampai saat ini itu dipakai. Imam Malik pernah ditegur oleh orang, "Wahai Imam Malik, kenapa kamu menulis kitab Al-Muwatta? Padahal kitab seperti itu sudah ada sebelumnya. Sudah ada kitab-kitab semisal Al-Muwatta sebelumnya." Imam Malik katakan, "Maka nalillahi ya buha." Segala sesuatu yang ikhlas karena Allah, maka itu akan langgeng. Sesuatu yang ikhlas karena Allah, maka itu akan langgeng. Itu kata Imam Malik. Maka nalillahi ya buha. Sesuatu yang ikhlas karena Allah, maka itu akan langgeng. Maka jenengan bisa lihat, orang-orang yang tidak ikhlas amalannya terputus cepat. Orang-orang yang tidak ikhlas mau beramal, mau berdakwah, amalannya terputus cepat. Dia berdakwah sebentar, dia ngaji sebentar, dia beramal ibadah sebentar, terputus dengan cepat. Karena apa? Tidak ikhlas. Ikhlas itu perlu dijaga. Dan akan membuat setan itu putus asa untuk ganggu kita. Beda dengan orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas ingin cari dunia, ingin cari perempuan, ingin tujuannya cari harta karena ibadahnya tadi. Beda kalau ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ibadahnya karena perempuan enggak? Ada atau tidak? Kalau yang tadi malam disihir karena perempuan ada enggak? Ada. Ada. Sihirnya apa? Galat. Bahasa Arabnya apa? Sihir mahabbah. Itu untuk menyatukan, jadi cinta. Kalau memisahkan apa? Sihir tafriq. Memisahkan suami istri. Ada yang seperti itu. Ada yang Ustaz Soleh dan timnya itu ruqyah. Ada yang kasusnya baru-baru ini terjadi perceraian itu di TV. Artis itu cerai. Itu ada yang gara-gara sihir tafriq. Ya, itu sihir tafriq, memisah suami istri. Istrinya enggak sadar kalau itu dia disihir. Akhirnya diruqyah 3 hari. Ya, direhab 3 hari. Ternyata seperti itu. Akhirnya ya itu sebelum cerai itu, ini belum terjadi sebelum ini suaminya belum punya masalah di TV. Namun ketika setelah cerai akhirnya joget di TV. Nah, itu cerai dengan istrinya. Ya, itu gara-gara istrinya itu di sihir dengan sihir apa? Tafriq. Hati-hati, jaga istrinya baik-baik. Ya, jajan ada yang enggak senang. Hati-hati dengan cinta lama bersemi kembali itu. Nah, itu bahaya. CLBK itu bahaya loh. Kalau dulu punya mantan-mantan terus enggak senang dengan jenengan saat ini, nah itu bisa terkena seperti itu. Makanya enggak usah ikut-ikut. Saya tuh paling enggak senang itu ikut namanya reunian tuh enggak senang itu. Ya, nanti yang ada yang senang dengan saya, nanti cinta lama bersemi kembali lagi, masalah ini. Nah. Bukan saya jenengan juga maksudnya. Orang percaya tenang, nanti lihat sendiri. Wah, ini kok jadi nikah karo iki kok malah jadi wong sukses ya. Ya, oh enggak senang itu sudah. Main sihir-sihir, main santet-santet, main pelet-pelet kayak gitu. Ya. Makanya yang dulu-dulu yang masa suram, masa jelek dulu enggak usah ungkit-ungkit lagi, enggak usah hubungan lagi. Sudah INUN. Aku karo kowe rampung, wis rampung, enggak usah diungkit-ungkit lagi. Selesai. Paham ya Bapak ya? Walaupun wis tua loh. Jenengan itu sih payu. Malah semangat, tambah semangat. Wah, aku sih payu. Balik tadi, mungkin tekan itu mau ki. Ya, itu tadi Imam Malik tadi ki. Imam Malik berkata apa? Maka nalillahi ya buka. Karena ada yang beramal, beribadah, berdakwah itu karena dunia. Ada yang karena perempuan, ada yang hijrah juga karena perempuan. Makanya pernah saya sebut ada sebuah hadis yang hadis innamal a'malu binniyat. Itu ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini masa sebutkan ada laki-laki yang kejar perempuan. Namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Dia berhijrah, pindah tempat cuma gara-gara kejar perempuan. Akhirnya orang yang berhijrah kan namanya muhajir. Namanya siapa? Muhajir. Kita sebut dengan muhajir. Maka orang-orang gelar muhajir ini namanya muhajir Ummu Qais. Disebut muhajir Ummu Qais. Kenapa disebut muhajir Ummu Qais? Dia hijrah cuma gara-gara kejar Ummu Qais. Karena ada juga yang hijrah cuma gara-gara rondo, ada. Ya, ada itu yang gara-gara lihat rondo ayu, putih, langsing, walaupun anaknya siji ora apa-apa. Nah, dikejar-kejar. Hati-hati, nanti jadi muhajir apa? Muhajir rondo. Sama dengan tadi, muhajir Ummu Qais. Amalannya enggak ikhlas lagi. Ada yang ngaji cuma gara-gara dunia, ada yang ngaji cuma gara-gara perempuan. Hati-hati, ngajinya enggak langgeng. Maka muhajir tadi itu masalah dia, gara-gara dia itu kejar Ummu Qais tadi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa inna malikulli mri'in manawa. Siapa yang berniat tadi, maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk kejar perempuan, berarti dapat perempuan. Maka hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kiwa fa hijratu ila ma hajaru ilai. Siapa yang berhijrah itu karena dunia tadi yang dia kejar-kejar atau karena perempuan, maka dia berhijrah pada apa yang dia tuju tadi. Dia bukan berhijrah karena Allah dan Rasulnya, namun dia berhijrah karena dunia. Dia berpindah tadi karena dunia. Dia berubah itu karena dunia. Itu tadi gara-gara perempuan. Ada yang gak kayak gini? Ada yang jadi baik itu gara-gara perempuan gak? Wah, itu bahaya itu. Ya. Jadi baik itu karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin berubah, ingin taubat itu. Bukan saya tinggalkan sihir, saya tinggalkan jimat, saya tinggalkan pesugihan-pesugihan cuma karena perempuan itu, bukan. Dia berubah sudah jadi baik, namun kurang satu, gak ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu gak jaga amalannya tadi, enggak buat amalannya itu jadi langgeng. Ingat, makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang ikhlas karena Allah maka itu akan langgeng. Jenengan jadi takbir masjid, Mbak Rois dakwah di dusun masing-masing, di masjid masing-masing, mau tahu itu dakwahnya diterima dan langgeng gimana? Jaga keikhlasan. Ya, jaga keikhlasan. Kalau orang ikhlas enggak ada yang mau lawan keikhlasannya tadi. Allah akan jaga dia terus dengan keikhlasannya tadi, dia terus berdakwah terus, walaupun kemarin diserang sana sini, digosipkan macam-macam, difitnah macam-macam, dimusuhi, sapinya ditolak. Iya toh, Mbah? Iya, sapinya ditolak, bantuannya ditolak, masjidnya dihentikan pembangunannya. Ya, jaga keikhlasan saja. Pelan-pelan nanti Allah akan ubah itu semuanya. Allah yang membolak-balikan hati, bukan jenengan. Sekarang ini jadi orang yang nentang jenengan, coba. Pulang itu masih nentang. Tunggu nanti waktu berubah sendiri. Allah yang bolak-balikan hati loh. Bukan kita manusia. Jenengan enggak punya kuasa hati apa-apa pada manusia. Nabi Muhammad pada Abu Thalib gimana kemarin? Abu Thalib dapat hidayah enggak? Enggak. Ya. Nabi gak bisa bulak-balik hati Abu Thalib. Yang bulak-balik hatinya itu Allah. Nabi Muhammad gak punya kuasa dengan hatinya Abu Thalib. Abu Thalib ya tetap seperti itu. Tunggu Allah beri taufik dulu. Set, dapat taufik berubah. Kuasa Allah, dan itu ada hikmah. Kenapa Abu Thalib itu gak masuk Islam? Ada hikmahnya. Ya, akhirnya orang-orang yang beriman juga punya kerabat seperti itu. Wah, ada juga yang punya kerabat-kerabat sama seperti Nabi, gak beriman juga. Karena kita ada yang sama dengan Nabi, kita terhibur. Oh iya, Nabi juga ada seperti itu. Namun tetap, Nabi SAW tetap berdakwah terus, tetap nasihatin terus. Sampai mati loh nasihatnya tadi. Sampai Abu Thalib itu mati, dakwahin terus. Tetangga masih hidup, sedulur masih hidup. Ya, dakwahin terus. Ya, bojone masih hidup, anak-anaknya juga masih hidup, orang tuanya masih hidup, kesempatan masih banyak. Dakwah itu terus pelan-pelan. Nah, kita lihat riwayatnya apa sebut? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburku. Kubur siapa? Kubur siapa? Kanjeng Nabi nggih. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburku wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Terjadi enggak kubur Nabi disembah enggak? Kubur Nabi disembah atau tidak? Kemarin kubur Nabi dalam rumah apa luar rumah? Nah, disembah enggak? Enggak. Kubur Nabi itu enggak didatangi, disujudi di situ, enggak didatangi, dimintain doa di situ, minta doa ada. Namun di luar, bukan di pas di kubur Nabi. Namun coba lihat kubur-kubur orang soleh sekarang coba. Ya. Kubur orang soleh gimana sekarang? Disembah enggak? Disembah. Dilebih-lebihkan, diagungkan secara berlebihan. Hati-hati. Makanya kalau jadi orang yang penting, hati-hati ingatkan kuburnya. Jenengan punya hak itu beri wasiat yang baik, jangan beri wasiat yang jelek loh. Ya, karena ada yang beri wasiat yang jelek. Ketika meninggal, enggak perlu dipenuhi wasiatnya. Kemarin saya contohkan salah satunya apa? Kalau saya mati, tolong kuburkan saya di tanah wakaf yang sekarang jadi masjid. Boleh enggak gabung kubur dan masjid? Ya. Enggak boleh. Maka ini wasiat yang enggak boleh dipenuhin. Ini wasiat yang enggak boleh diturutin. Ya, karena masjid dan kubur enggak boleh jadi satu. Masjid sendiri, kubur sendiri. Maka kalau ada masjid, kuburnya dihilangkan. Kalau ada kubur, masjidnya dihilangkan. Cuma dua pilihan gitu. Kalau enggak usah sholat di situ. Kubur Nabi enggak jadi di luar. Tujuannya biar tidak disembah-sembah. Biar orang tidak datang sujud di situ. Biar orang tidak datang ke kubur Nabi. Minta-minta di kubur, nangis-nangis di kubur. Enggak. Dua Nabi SAW terkabul. Kemudian ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah sangat-sangat murka. Allah benar-benar murka sekali. Pada siapa? Pada kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Kemarin sudah disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjadikan kubur sebagai masjid maksudnya kubur itu dijadikan tempat ibadah. Menjadikan kubur sebagai masjid itu maksudnya menjadikan kubur tadi sebagai tempat ibadah. Jadi ingat baik-baik. Jadi bukan kita malam-malam datang kubur situ baca Quran, nangis-nangis, minta wangsit. Minta apa lagi? Minta nomor. Ya. Minta jodoh. Datang ke kubur seperti itu. Bukan. Minta jabatan. Minta jadi Pak Lurah. Ya, minta jadi bupati. Hati-hati. Itu namanya menjadikan kubur sebagai masjid. Diingatkan tadi oleh Nabi, ghadaballah, Allah benar-benar murka. Kalau kemarin disebut apa? Syirarul khalqi. Sejelek-jeleknya makhluk. Nah, dibacakan lagi, diriwayatkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang tafsir firman Allah Ta'ala, terangkanlah kepadaku wahai musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah, yaitu Alata dan Al-Uzza. Mujahid mengatakan bahwa Alata adalah orang yang dulunya mengandung tepung untuk para jamaah haji. Setelah meninggal, orang-orang pun lantas bersemedi di kuburnya. Ya, bersemedi di kuburnya tadi, topo di kuburnya, minta waksid di kuburnya. Sesembahannya namanya apa tadi? Lata. Afa ra'aitumul Lata wal Uzza. Ingat Lata, Uzza, Manat, semua itu asalnya dari Asmaul Husna. Lata, Uzza, Manat itu semua asalnya dari Asmaul Husna. Lata itu dari Al-Ilah, sesembahan artinya. Uzza itu dari Al-Aziz, Maha Perkasa. Manat itu dari Al-Mannan, Maha Pemberi. Maka orang-orang musyrik namakan sesembahan mereka pakai nama Allah. Untuk ngelabui orang loh ini. Sama seperti kita sering ubah-ubah nama, padahal hakikatnya juga tetap sama, haram. Ya, ubah-ubah nama. Ya, contoh ubahnya apa? Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang di situ ada keuntungan maka itu adalah riba, dijadikan bagi hasil. Namanya diubah jadi bagi hasil. Hakikatnya sama enggak? Sama, sama-sama riba. Enggak usah ubah-ubah nama. Kita itu belajar itu hakikatnya itu kayak apa? Orang mau ubah-ubah gampang, jadi bunga, jadi bagi hasil, jadi macam-macam. Atau jadi SHU, sisa hasil usaha. Kalau sisa hasil usahanya itu berupa riba, berarti apa? Rombongan atau satu kelompok itu makan riba semuanya. Ya, semuanya makan riba. Jadi asalnya atau kita sebut bagusnya itu sisa bagi riba SBR. Itu mau jujur kayak gitu. Wani apa ora? Ya, tulis itu sisa bagi riba ditum iki. Nah, iki. Harusnya gitu, tegas. Gak mau kan diubah namanya SHU, namanya lagi apa? Bunga. Namanya lagi apa? Hah? Apa, Pak? Ujroh. Ya, sama saja ubah-ubah nama. Sama saja hakikatnya apa? SBR. Homer. Wah, minuman penyegar ini biar badan itu hangat. Ya. Boleh enggak ubah padahal mabuk, sama-sama mabuk. Ya, namun menyegarkan loh ini. Tetap haram enggak? Haram. Atau suplemen tadi haram juga kalau itu memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Enggak usah ubah-ubah nama, hakikatnya sama. Sama di sini Lata dan Uzza. Hakikatnya apa? Berhala yang disembah. Dibuat-buat sama orang musyrik, sudahlah kasih nama Lata saja. Terus kasih nama perempuan gimana? Karena orang-orang musyrik itu enggak senang anak perempuan. Kalau anak perempuan itu lahir dikubur hidup-hidup. Orang musyrik dulu di masa Nabi SAW, kalau lahir anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Alasannya enggak senang dengan anak perempuan. Anak perempuan bisa apa? Enggak hasilkan nasab. Kalau orang Arab itu laki-laki yang penting karena nasab laki-laki. Kalau anak perempuan itu hidup, akhirnya hidup tidak dapat waris. Diperlakukan tidak adil. Anak perempuan kalau gitu di masa jahiliyah, Islam datang agungkan perempuan, diberi jatah waris. Orang-orang liberal itu dikira kita itu enggak agungkan perempuan. Sama wanita-wanita feminis itu kita dikira kita enggak agungkan perempuan. Kita tempatkan perempuan pada tempatnya. Bukan zalimi wanita. Wanita dapat hak waris enggak? Dapat. Jika suaminya meninggal, meninggalkan seorang istri, berapa jatah warisnya? Berapa jatah warisnya? Enggak punya anak? Seperempat. Kalau punya anak? Seperdelapan. Ini dipelajari toh bapak-bapak. Jenengan masalah terus toh di masyarakat, masalah waris toh. Iya. Oh, kapan-kapan ini bahas waris nggih. Namun nanti dites matematikanya dulu, lulus apa ora. Engko siji dikurangi separuh ora ngerti, hasilnya piro? Siji dikurangi seperempat, piro? Ora paham ya enggak bisa. Kalau enggak ya jenengan belajar dulu di SD, kembali lagi ke SD, terus ikut ini masalah waris. Ini soalnya enggak harus hitung-hitung ini. Ora iso hitung ya ora iso. Judek jenengan ini memakai kalkulator ora payu kalkulator iki. Dileske wae. Ada guru-guru SD gini lho, diulang pecahan-pecahan, siji kurang seperempat piro? Kurang seperlapan piro? Ini pecahan-pecahan ini. Nyamakan penyebut bagaimana? Itu penting. Orang lulus ya berarti orang situ takmir-takmir. Itu ada aturannya. Nah tadi Lata dan Uzza itu asalnya siapa? itu dari nama Allah dijadikan nama berhala, pakai dimuannaskan, nah istilah bahasa Arabnya, dijadikan nama perempuan karena orang Arab enggak suka perempuan. Maka Allah dijadikan nama, maka sembahan mereka dijadikan perempuan. Kalau mereka pengin laki-laki, orang musyrik enggak adil. Bagi Allah mereka sandarkan perempuan padahal mereka enggak senang perempuan. Bagi mereka yang laki-laki. Enggak adilnya orang musyrik di situ. Islam datang itu bawa rahmatan lil alamin. Namun bukan berarti kalau rahmatan lil alamin segalanya itu diterima. Tradisi-tradisi diterima, enggak. Ada aturannya, yang syirik ditinggalkan. Enggak semuanya diterima. Islam memang rahmatan lil alamin, namun rahmatan lil alamin bukan semuanya itu diterima. Ajaran-ajaran jahiliyah semuanya diterima enggak? Dulu ada syariat akikah. Akikah masih berlaku, namun punya aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat yang lainnya enggak berlaku lagi, ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pakai semuanya. Ada yang dipakai, ada yang beliau teruskan, ada. Seperti puasa Asyura itu Nabi SAW itu teruskan dari yang sebelumnya. Namun beliau tambah, puasa bukan hanya 10 Muharram, namun tambah dengan tanggal 9. Nah sebentar lagi masuk bulan Syura. Jadi puasanya 2 hari, bukan hanya tanggal 10, namun 9 dan 10. Tanggal 21 September itu tanggal 1 Hijriah, tinggal hitung 10 harinya kapan. Puasa 2 hari, 9, 10. Ya. Maka orang-orang musyrik tadi punya sembahan, dihiasi namanya dengan nama-nama yang bagus. Pakai nama apa? Lata Uzza. Akhirnya orang-orang tertipu, sudah dijadikan Lata Uzza sebagai sembahan. Siapa Lata dan Uzza? Lata Uzza itu orang soleh. Namun nanti ada yang bentuknya itu dijadikan, bentuknya itu kubur, bentuknya ada jadi batu, ada yang bentuknya itu pohon. Maksudnya berhala-berhalanya tadi, ada yang bentuknya kubur, ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya pohon. Zaman ini ada enggak yang bentuknya seperti itu? Ada. Berarti mewariskan dari tradisinya orang musyrik. Nah, di sini Lata disebut apa? Lata itu orang yang dulunya mengaduk tepung bagi-bagi untuk jamaah haji. Berarti dulu kebiasaan orang Arab itu biasanya melayani jamaah haji. Namun sayang mereka musyrik. Maka kalau orang itu berbuat baik, dia baik apapun, nyumbang 1M, nyumbang 1 triliun, bantu orang. Namun kalau enggak masuk Islam, sia-sia amalannya. Ya, dia enggak masuk Islam, sia-sia amalannya. Orang musyrik itu mengagungkan ini, Lata ini. Mereka juga sama. Mereka bantu jamaah haji. Namun sayangnya mereka musyrik. Orang musyrik amalannya tidak diterima. Walaupun itu amal sosialnya sangat-sangat besar. Walaupun dia itu bantu masjid. Walaupun dia nyumbang untuk orang miskin. Walaupun dia itu bantu orang-orang yang susah. Gak diterima. Orang manfaat loh. Solusinya apa? Masuk Islam. Makanya kemarin pertanyaan, Ustaz, ini 1/7 ini kami baru dapat 6/7. 1/7-nya itu ada non muslim ingin ikut. Diterima enggak? Tidak. Diterima enggak? Tidak. Enggak diterima. Harus muslim. Solusinya pripun? Suruh masuk Islam. Enggak mau, ya sudah cari lainnya. Dia ingin numbang masjid, ya silakan kalau bantu-bantu. Namun amalannya enggak diterima, bilang aja kayak gitu. Kamu bantu, kita nganggap ini dana biasa loh. Namun baiknya tidak diterima lebih bagus. Kenapa tidak diterima? Ditakutkan dia tidak perhatikan yang halal-halal. Untuk bangun masjid, itu para ulama sarankan cari yang halal, rizki yang halal, uang yang halal. Makanya para ulama sarankan enggak boleh itu dana-dana riba, dana-dana yang bermasalah, dana korupsi, dana haram digunakan untuk bangun masjid, enggak boleh. Ya, digunakan bangun masjid enggak boleh. Mereka beralasan tidak boleh itu sholat di masjid yang itu masjidnya itu hasil tanahnya itu hasil curian. Karena masjid itu baiknya dibangun dari harta yang halal, dipisahkan. Biar, maksudnya apa? Tambah berkah. Jadi tadi lata, lata itu biasanya melayani jamaah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang itu mengenangnya, dibuatlah patung atau dibuat ini kuburannya itu diagung-agungkan. Orang datang ke kuburnya, minta-minta di kuburnya, berlebihan pada kubur orang soleh. Itu yang dimaksudkan dengan lata. Maka orang soleh itu perlu dijaga sekali kuburnya itu. Namun jaganya bukan kayak gitu. Satu-satunya orang soleh ini yang jenengan silakan lihat, mau bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, yang cuma kuburnya selamat itu cuma Syekh Ahmad Dahlan saja. Ya, Ahmad Dahlan itu yang ya pendiri Muhammadiyah itu yang kuburnya selamat. Coba lihat kubur-kubur yang lainnya. Ya, yang enggak dijadikan rumah di situ. Ya karena benar dia wasiatkan enggak boleh dijadikan seperti itu. Pemerintah itu ingin buat kuburnya istimewa loh itu. Ahli warisnya enggak boleh kan? Enggak boleh. Kubur buat biasa. Kuburnya rata dengan tanah. Coba lihat kubur-kubur yang lainnya gimana? Rata dengan tanah atau gimana? Jadi apa? Rumah istimewa, rumah jenengan saja kalah dengan kubur itu. Bahkan orang-orang saat ini tuh lebih mikir kubur daripada rumahnya yang gubuk reok. Rumahnya sudah mau hancur gak apa-apa, yang penting kubur simbah saya itu di keramik istimewa, diatapin dengan atap yang istimewa. Sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya? Di keramik itu ada manfaatnya gak? Nah, dapat pahala enggak simbah di dalam kubur? Ya, dari atapin tadi itu, memangnya simbah jadi dingin enggak kena hujan? Ini masalah gaib loh ini. Ya, simbah pernah beritahu ketika mimpi? Simbah pernah datangin terus beritahu itu, atapku kuburku diatapin biar saya itu enggak kena hujan. Kemarin sudah disebutkan, tadi malam sudah disebutkan, itu yang bisa gentayangan itu cuma jin korin. Ngetok-ngetok rumah. Le. Niki sinten Simbah. Simbah ngapa Mbah? Mbah iki wis ngelih arak ngopi, sik. Amin, tak kirim apa? Coba. Siapa yang tadi datang? Siapa? Jin Korin. Iki wah dipercaya loh. Digaweke wedang, digaweke ini. Aduh, dia butuh apa? Dia butuh amalan jenengan, bukan butuh-butuh seperti itu. Bukan butuh keramik, bukan butuh atap. Kadang ini kalau saya datang ke kubur itu ada apa istilahnya, wadah cilik gitu apa? Terus isinya apa? Rokok. Ya, emang apa manfaatnya simbah rokok di situ? Iya. Yang butuh itu amal soleh anak-anaknya loh, putu-putunya loh. Kirim itu kepada simbah. Dongake terus simbah tadi. Ini putu ini gak sholat, simbahnya yuk nangis terus dalam kubur, anaknya juga sama, gak bisa ngaji, gak bisa sholat, harap-harap orang lain. Emangnya jenengan itu tahu orang lain itu ikhlas apa enggak? Bisa jamin? Jangan-jangan dia seperti Muhajir Ummu Qais tadi, datang kirim-kirim doa tadi seperti Muhajir Ummu Qais. Ya, jadi Muhajir apa berarti? Berkat. Nah. Kalau singgung kayak begini pokoknya enggak bisa bangkit-bangkit loh ya. Dan sadar itu. Masa seperti itu yang diharap? Jenengan harap orang lain sudah enggak ikhlas loh ini ya. Terus mau harap dia kirim pahala padahal syarat diterimanya amalan apa? Ikhlas tadi. Iki wis ora ikhlas, mau harap dia itu kirim kepada simbah. Anak putune itu yang lebih manfaat, gak mungkin gak ikhlas. Wong dia harap terus kok, wah ini biar simbah saya itu selamat itu gimana? Wah didongake terus mbak, biar selamat dalam kubur. Orang lain gimana coba? Jadi kan jamin ikhlasnya? Bisa jamin ikhlasnya? Gak bisa, ikhlas tuh gak bisa dibeli loh ikhlas itu. Ikhlas tuh dari batin. Gak bisa dibeli, jadi kan gak bisa beli seperti itu. kesadaran sendiri. Maka gak bisa harap-harap seperti tadi. Maka saya sarankan kalau orang tanya kayak begini, suruh anaknya sholat, suruh putune sholat, itu baru jadi selamat simbah. Gak usah harap dengan keramik tadi, gak usah harap dengan atapin tadi, layah tadi isi rokok, isi duit. Duitnya untuk apa? Belanja rokok entek, tumbas rokok punai. Saya datang lihat ini apa-apaan ini rokok di sini. Ya Allah, dulu simbah ini mau senangnya utut, ini paling dipenai rokok terus. Sudah ngerti kok itu vitamin jin kok. Iya toh? Bukan disebut apa? Vitaminnya? Jin. Ustadznya sudah kasih tahu doanya kemarin, kok malah gak diaminkan. Gak mau diaminkan itu tuh, gimana? Berarti jenengan gak mau berhenti rokok berarti. Pengen lanjut. Ya, mudah-mudahan orang jenis rokok nanti pas sesok di kubur itu. Gua siatkan yang baik-baik ya. Ingat, gua siatkan pada anak gitu. Saya besok gak usah diberikan rokok ini. Walaupun saya sekarang jadi ahli udut, gak apa-apa. Nah, pas mati jangan diberi. Mudah-mudahan sadar setelah ini. Itu loh Pak, mensadar. Terus demikian pula tafsir. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas bagaimana disampaikan oleh Abu Jauza. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Lata adalah orang yang dulunya mengaduk tepung untuk jamaah haji. Lata itu orang soleh yang mengaduk tepung diberikan pada jamaah haji. Terus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang bersiarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah serta membuat keterangan di atasnya. La'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang ziarah kubur, berikan keterangan di situ biar enggak salah paham. Maksudnya wanita yang sering ziarah kubur sini adalah karena banyak nangis di kubur. Bukan berarti larangan secara umum. Namun dilarang kalau wanita itu banyak nangis, mendingan gak usah ke kubur. Karena apa? Banyak nangis terus, gak mau sabar. Makanya para ulama itu makruhkan kalau ini jenazah mau diantar ke kubur, ibu-ibu gak usah ikut. Dimakruhkan. Ibu-ibu gak perlu ikut, baiknya tinggal di rumah. Kenapa? Gampang nah nangis. Nanti sedikit simbah itu mau dimasukkan dalam kubur, sudah nangis-nangis terus itu. Wah. Biasanya kan kalau mau diantar itu ada istilahnya apa? Yang petinya itu diangkat, kemudian anak-anak putunya itu lewat di bawah apa? Lusuban. Susupan. Apa tujuannya itu? Terus apa itu tujuannya? Apa Pak Artija? Supaya lupa, tidak ingat pada wajahnya meninggal. Supaya tidak ingat. Tidak ingat lagi. Gak perlu. Kalau saya mau bilang haram nanti kasihan. Gak perlu. Ya. Biasa saja mau diantar, diantar aja. Ya, kadang kan ada gitu kan? Iya. Itu saja sudah pada nangis loh, pas lewat di bawahnya tadi. Ya, itu pada nangis itu yang kalau sing wedo-wedo itu pada nangis terus baru lewat gini aja. Ini belum sampai di kubur loh, belum dimasukkan dalam kubur. Ya, makanya tadi untuk bawa jenazah ke kubur baiknya ibu-ibu enggak ikut. Namun kalau ikut tidak sampai berdosa, namun makruh karena tadi disebabkan gampang nangis. Di sini juga sampai dilaknat, hati-hati wanita yang ziarah kubur tadi karena gampang nangis. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tegur seorang wanita yang dikubur, dia nangis-nangis di kubur anaknya. Rasul lewat. Kemudian Rasul itu katakan, "Enggak usah nangis di situ, sabar, sabar, sabar." Dia enggak tahu di belakang itu Rasul yang nasihatin. Dia bilang, "Kamu pergi dari sini." Dia marah pada Rasul, namun gak tahu itu Rasul yang nasihatin dia. Dia nangis terus dikubur. Kemudian orang-orang beritahu, itu yang kamu tadi marahin itu Kanjeng Rasul loh. Langsung datangi Kanjeng Nabi. Mohon maaf Nabi, saya gak tahu itu kalau jenengan yang nasihati saya tadi. Terus ketika itu Rasulullah SAW itu katakan, ya innamas saburu indas sadamatil ula. Ya namanya sabar itu ketika dapat musibah pertama kali. Bukannya sabar gelas-gelas wis hancur, kocok remuk, ya perabotan remuk semuanya, baru terakhir ngomong sabar. Bukan innamas saburu inda sodamatil ula. Sabar itu ketika dapat musibah pertama kali, bukan pas lagi ini langsung ngomong sama bujine tak pegat kowe. Terus ngomong terakhir, maaf tadi itu saya itu lagi marah. Saiki aku wis sabar. Padahal wis dipegat, jatuh enggak? Jatuh, talak satu. Jangan main-main dengan kata pegat itu. Isa. Nabi SAW katakan, salah satun hizluhun najid wa hazluhun najid. Tiga perkara, yang orang itu serius itu jatuh, yang orang itu bercanda guyon juga dianggap sah. Apa? Nikah, rujuk, talak. Nikah, talak, rujuk. Juga datang ya. Ini datang pulang kemudian, wah saya mau bercanda lagi sama istri saya, tak pegat kue, jatuh. Ya, enggak boleh alasannya, wah aku cuma guyon saja, sudah dianggap jatuh. Kenapa kok demikian? Biar enggak main-main dengan kata-kata talak, cerai. Jangan-jangan saya ini lagi paham loh ini bapak-bapak. Ya, dulu itu ngomongnya gampang sekali. Sedikit-sedikit masalah, tak pegat kowe. Kalau saya bilang kayak gini, walau saya lihat suami kayak gitu, buat serius. Kalau mau serius tuh bawa ke pengadilan agama sana, cuma berani di sini saja pengecut. Ya, tak pengecut kan? Sedikit-sedikit masalah, itu saja kata-kata yang keluar. Tahan mulut. Jaga kata-kata baik-baik. Padahal talak itu berapa kali? Nah, kita ngomong ping piro coba. Orang terhitung toh, saya ini lagi nyesal. Wah ternyata istriku ini yang paling saya cintai. Ya biasanya ngomong ketika itu ngomong seperti itu, sore harinya itu pengen balik lagi. Mohon maaf ya dek, ya tadi pagi itu marah. Balik meneh, wes ping piro kayak ngono terus. Ya saya ini diubah. Ya jangan sedikit-sedikit marah. Keluar kata-kata apa? Serai, pegat, diubah. Sayangi istrinya. Emangnya sekarang kalau sudah cerai, memang bisa dapat istri baru? Bisa? Emangnya kayak tuku kerupuk, kayak tuku gorengan juga. Orang seneng diguang. Tuku meneh. Emangnya itu gorengan apa? Wis duwe anak, wis duwe putu, ngomongnya gampang banget. Tenang, alhamdulillah jadi sadar. Tenang. Saya kasihan tuh sama istri itu. Karena istri itu pada komentar itu kayak gitu. Kasus tadi itu saya dapat dari istri-istri. Suami saya itu marah-marah terus ngomong kayak gini, Ustaz gimana? Bilang suami ojo pengecut. Datang ke pengadilan agama. Jangan cuma ngomong saja. Itu. Pun sadar. Masa ngomong sama ibu-ibu kayak begini. Terus lihat wal muttakhizina alaihil masajid, kubur dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah di situ. Terus kubur itu dipasang lampu. Pelanggaran meneh toh? Kubur-kubur kita biasanya dikasih lampu. Tadi sudah ada layak, rokok tambah. lampu men simbah nanti malam itu ngerti rokok eneng kene. Iki saking putuku iki. Sekarang apa manfaatnya coba penerangan tadi coba? Apa manfaatnya? Hah? Manfaatnya apa? Biar simbah nanti malam baca koran, baca buku gitu. Logika sudah enggak masuk lagi sekarang. Logika sudah enggak masuk toh, Pak. Ini sudah alam berbeda loh. Dia enggak mungkin jalan-jalan keluar dari kubur. Masa malaikat lepaskan dia keluar dari kubur coba? Gitu, Ustaz tadi malam ngomong gitu kan. Masa malaikat lepaskan dia? Dia kalau dapat siksa, masa dia pergi dari kubur? Enak banget. Ya, dilepas dari kubur. Wah, malaikat kecolongan, ada yang kabur dari kubur. Kalau penjara di dunia mungkin. Berita ada yang keluar dari penjara, kabur dari penjara. Mungkin saja di kubur mau kayak gitu coba. Kalau dia dapat nikmat, ngapain lagi kembali ke rumah? Wong dia sudah senang di kubur kok. Ya. Balik ke rumah ke kan utang. Ya itu tadi. Tagihan sana sini. Ya, ini sudah dapat kesenangan dalam kubur loh ini. Ada dua loh pilihan, dapat nikmat, dapat siksa. Sekarang kalau dapat siksa emangnya bisa kabur dari situ? Terus gentayangan, tadi ngetok pintu, beli. Ngopi saiki. Iya toh? Apa tadi rokoknya entek coba? Rokok. Saya itu malah jadi ini kayak gini nih. Ini enggak bisa pakai logika kayak gini. Dapat nikmat, enggak mungkin lagi keluar dari situ coba. Wah, senang dalam kubur, alhamdulillah dapat nikmat, kuburnya dilapangkan lebih daripada rumahnya di yang ada di dunia. Sudah nikmat sekali di situ. Ya rumahnya di dunia cuma 2x2 meter. Kuburnya masya Allah dilapangkan. Mau balik seperti itu? Gak mau balik. Terus nikmat. Gak bisa pakai logika untuk masalah ini. Maka Rasulullah larang. Di antaranya juga kenapa lampu ini dilarang? Biar gak perlu berlebihan pada kubur. Kalau ini orang biasa sudah seperti itu. Apalagi tiang soleh. Ya, apalagi tiang soleh. Nah, terus baca kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, pengertian berhala. Pengertian berhala. Berhala tadi apa? Wasan itu tadi apa? Segala sesuatu yang disembah dan itu enggak memiliki bentuk. Ada kubur. Ada apa lagi? Pohon. Ada batu. Ya, petilasan-petilasan, gua. Masuk. Terus yang kedua, pengertian ibadah. Ibadah itu pokoknya kalau di situ kubur tadi dijadikan ibadah-ibadah, maka sama saja menjadikan kubur tadi sebagai masjid. Terus tiga. Yang ketiga, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon perlindungan kepada Allah kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Karena beliau khawatir kubur beliau itu disembah, maka beliau berdoa terlebih dahulu, ya Allah, jangan jadikan kuburku itu sebagai wasanan yu'bad, sebagai berhala yang diibadai. Nabi tahu nanti umatnya seperti itu. Buktinya apa? Lihat aja orang-orang yang dibawa Nabi seperti poro kiai, poro ustadz, kuburnya jadi apa sekarang? Ya, disembah-sembah. Maka kalau hati kuburnya dijadikan seperti itu, orang-orang soleh itu baiknya berdoa pada Allah. Ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Hafal doa ini. Biar kubur jenengan enggak disembah-sembah. Atau lebih daripada itu lagi. Dilebih-lebihkan tadi. Anak enggak ngerti, anak enggak paham, di semen, di keramik. Biar jadi paham. Selain nasihati, doakan juga seperti itu. Terus yang keempat. Dalam doa tersebut, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Allah murka terhadap orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Dalam doa tersebut, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Allah murka. Ingat, sangat-sangat murka. Sangat-sangat marah bagi yang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Terus, lima. Disebutkan bahwa Allah sangat murka kepada orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. 6. Perkara yang sangat urgent di sini adalah mengetahui sejarah terjadinya penyembahan kepada Allah berhala yang paling besar. Sebenarnya penjelasan ini sudah ada di kitab-kitab tafsir. Orang yang jadi ahli kubur, yang agungkan kubur, wes moco kitab tafsir. Kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad kemarin. Namun mereka seakan-akan tutupi seperti ini. Hati-hati, sudah baca kitab tafsir, sudah paham, sudah sering baca Al-Quran, namun kok masih agungkan kubur orang soleh, nanti jadinya seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Kemarin? Pinter namun apa? Ngehilan. Sudah paham ilmu, gak mau diamalkan ilmunya. Kemarin sudah jelaskan oleh Syekh Muhammad dulu, mereka sudah paham ini, sudah paham, sudah moco kitab tafsir. Namun ini sudah masalahnya mentradisi, sudah. Gak mau diubah. Kubur orang solehnya diagungkan terus. Sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad kemarin. Maka hati-hati, kita sudah paham ilmu, hati-hati seperti itu. Kubur orang soleh terutama, jangan sampai diagung-agungkan. Ya, terus, 7. Mengetahui bahwa berhala Lata itu asal mulanya dari kubur orang soleh. Nah, Lata tadi siapa sebelumnya? Hah? Itu orang yang biasa melayani jamaah haji, ya, biasa ngaduk tepung. Dia buat baik, dikenanglah orang-orang datang ke kuburnya, ya, minta sesuatu di kuburnya. Terus. Nama Lata adalah nama penghuni kubur tersebut. Dalam bab ini juga disebutkan pengertian dari nama tersebut. Nah, Lata itu sekarang jadi kuburan. Baik, terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Tadi yang bagaimana yang dilaknat wanita yang berziarah kubur? Nangis. Kalau yang gampang nangis. Karena ini kompromikan dengan dalil yang lainnya. Adapun saat ini kalau wanita ziarah kubur masih boleh. Ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur lebih mengingatkan pada akhirat. Ziarah kubur lebih ingatkan pada akhirat. Siapa yang sini yang ziarah? Laki-laki, perempuan. Umum. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang yang memberikan penerangan di atas kubur. Nah, itu malah kena laknat itu. Laknat itu jauh saking rahmat Allah. Ya, paham ya? Baik. Ini ilmu yang berharga bagi panjenengan semuanya. Sekarang tugasnya tinggal milih dakwahin itu bagaimana. Pelan-pelan harus tahu kesadaran masyarakat itu masih kurang. Ya. Perlu ngatur strategi untuk menerangkan kayak gini. Kalau saya dengan jenengan cuma langsung aja. Saya enggak main mikir ini. Namun ketika saya bawa ini ke tengah jamaah jenengan, saya akan bawa dengan pembawaan yang berbeda. Enggak kayak tadi. Ya, halus sekali. Namun kena nanti. Pelan-pelan. Ya, maka jenengan juga dakwain seperti itu. Mungkin yang ini saya belum sampaikan ini. Ya, paham ini ya? Ya, ini banyak tokoh-tokoh nih yang hadir ini. Pelan-pelan, daripada jenengan punya masalah nanti. Ini berat ini sampaikan ke masyarakat ini. Soalnya ini semua kita, masyarakat kita kena semuanya loh. Ada yang gak kena di sini? Kena semua. Ya, ngalah dulu, ngatur strategi. Jenengan defense saja, bertahan saja. Nah, ini saya yang bertahan, ini bertahan. Tunggu nanti masanya nyerang nanti. Ya, dia biar nyerang-nyerang aja terus, nyerang. Saya atur strategi ini, bertahan. Ya, kalau pemain bola itu saya buang bola saja, buang bola, datang lagi, buang lagi. Tunggu waktunya nanti saya nyerang. Nyerangnya dia bangun pelan-pelan terus sampai ke depan, nanti baru ngegolin itu pas. Ketika ngegol itu alhamdulillah dari kesabaran yang begitu lama. Berapa lama? Hah? Sampai mati sabarnya. Mau bagaimana lagi coba? Yang penting kan kita sudah berusaha. Siapa yang didakwai lebih dahulu? Diri sendiri, terus istri, anak-anak. Satu rumah dulu ini. Coba lihat dakwah Nabi SAW dulu. Emangnya dakwah langsung keluar? Dalam rumah dulu. Orang-orang terdekatnya dulu. Kerabat-kerabatnya dulu. Orang-orang Quraisy dulu. Diterima lainnya dulu. Ini pun keluarganya ada yang gak terima. Pelan-pelan. Paman Nabi SAW tidak terima. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam. Di zaman sekarang ini, saya sering melihat kuburan itu ada pintu masuk kubur itu gapura. Kemudian di gapura itu dipasang lampu masuk kuburan ini. Ya. Ini bagaimana hukumnya mengenai hal ini? Terima kasih. Baik. Itu tidak seperti naruh lampu di atas kuburnya langsung. Kalau ini yang dimaksud, naruh lampu di atas kuburnya langsung. Iya. Boleh seperti itu. Termasuk penerangan jalan di pinggir-pinggirnya gitu. Yang penting enggak di atas kuburnya langsung. Terus. Bagus, itu. Langsung saja. Menemui masjid satu lokasi dengan makam. Biasanya di pemukiman padat penduduk. Bagaimana hukum sholat di masjid tersebut? Di masjid? Di masjid satu lokasi dengan makam. Satu lokasi itu bagaimana? Satu pagar atau beda? Ya, satu petak itu terus sebelah barangnya makam, sebelah timurnya masjid. Makamnya berapa sih itu? Banyak. Banyak. Kayaknya pemakaman itu. Iya, pemakaman. Kayaknya terpisah. Coba nanti diperhatikan lagi. Dia biasanya terpisah. Itu masuk pintunya yang masjid lewat sana, kuburnya lewat sana. Tetapi masih satu petak itu tanpa sekat. Tanpa sekat itu di depan. Kalau sudah masuk lewat pintu yang berbeda, maksudnya pintu berbeda enggak? Tidak. Ya sudah, berarti enggak masalah. Dianggap berbeda. Ya. Kalau masuknya dalam kubur tadi harus lewat pintu masjid juga. Nah, itu yang biasanya masalah. Ya, dianggap satu. Makanya saya tadi tanya, "Oh, ini pemakaman. Biasanya yang di situ ditaruh cuma satu atau dua makam atau satu keluarga?" Biasanya. Ada lagi? Bapak ada nanya lagi? Terima kasih. Ustaz, yang ingin kami tanyakan, bagaimana tekniknya pelan-pelan tapi supaya bisa mengena bagi sebagian golongan yang memahami, misalkan mau ziarah ke Wali Songo. Wah, mereka itu yang berat, Pak, itu, Pak. Mereka punya pemahaman begini, Ustaz. Kami ziarah kubur ke sana satu berdasarkan hadis, saya ingin mengingat kematian. Ya. Mereka ada yang memahami begitu. Kemudian yang kedua, setelah kami sampai di sana, kami langsung berdoa kepada Allah. Semoga wali ini diberikan nikmat kubur, diampuni dosa-dosanya. Setelah itu hajat kita berdoa kepada Allah. Nah, itu kira-kira tekniknya untuk memberikan pemahaman yang sedikit-sedikit supaya bisa mengenal. Baik. Dan tidak menyakitkan hati. Baik. Itu arah pertamanya kira-kira bagaimana dulu? Yang pertama, lihat kondisi orang dulu. Kalau dia itu orangnya itu suka ngelawan, ya, suka debat, mendingan gak usah dilayani. Dia kita kalau ladenin juga gak akan pernah mau nerima. Jadi kan ngomong apapun, pakai dalil apapun, gak akan nerima. Ya, beda kalau dia sudah sadar-sadar sedikit. Oh, ini sudah ngerti, ini ngaji, ini kayaknya yang benar ini. Nah, ketika itu jadi kan sudah, dia sudah senang, nah baru sampaikan itu enak. Ya, maka bangun pemikiran seperti ini kepada dia. Kita cuma nanti menghadapkan dia pada sesuatu yang berbeda dan nanti pasti akan dia tentang terus. Pikirannya seperti itu. Dan bahkan ada yang sudah diatur untuk debat nanti pendapat jenengan kalau jenengan bantah juga. Yang pertama tadi, sekarang mengingat kematian. Emangnya enggak ada kuburan di Bantul? Di padukuhannya sendiri, di desanya sendiri, bisa enggak? Bisa. Kenapa harus ke kubur wali? Satu, terbantah kan? Yang kedua, apa tadi alasannya? Biar nanti datang ke kubur wali, kita doakan wali, biar nanti walinya itu dapat keselamatan, terus kita penuhi hajat-hajat kita. Nah, itu sama kemarin apa? Berdoa di kubur, walaupun doanya untuk Allah, namun nganggapnya di kubur lebih afdol. Terlarang enggak? Masuk syirik atau tidak? Masuk syirik enggak? Belum masuk syirik. Namun apa? Perantara menuju syirik. Dan orang seperti ini akan punya kecenderungan kalau dia bolehin yang ini, syiriknya pasti jalan. Kalau enggak percaya, nanti silakan telusuri lagi, dia punya amalan-amalan syirik banyak. Ya, karena dia sudah buka satu pintu. Ya, dia buka satu pintu dan nanti akan bolehkan yang lainnya. Ya. Sama seperti ketika kita bahas masalah perzinahan, coba buka satu pintu saja dari macam-macam pintu yang ada untuk masuk selingkuh. Ya, saya buka SMS dulu. Nah, tak hubungi ini. Yuk, janjian di mana? Coba satu pintu dibuka coba. Dikirim pulsa. Ini. Ya. Nah, dikirim pulsa itu. Rondo, Pak. Rondonya dikirim pulsa. Kirim. Berapa? 50 ribu? 5 ribu pelit banget. Orang situ. Kayak toko gorengan wae 5 ribu. Satu pintu dibuka, tunggu nanti pintu yang lainnya coba. Ini dibuka tadi, itu dibuka. Set. Tunggu pintu yang lainnya akan terbuka sampai terjadi yang haram. Sama syirik juga seperti itu. Makanya ini bukan hanya membahas masalah syirik di buku ini. Perantara-perantara menuju syirik juga diingatkan. Tadi bab yang baru saja kita bahas itu perantara menuju syirik. Biar orang tidak berlebihan pada kubur orang soleh. Karena ini awalnya dari sini, sudah berlebihan. Tadi bentuk berlebihannya datang ke kuburnya tadi. Dengan alasan tujuannya untuk ingat akhirat. Padahal bisa lakukan di kubur yang lain. Gitu. Jadi ingat kondisi orang itu aja. Perhatikan kondisinya baik-baik. Dia kalau dengan pengajian kita, dia sudah antipati. Wah, ini sudah. Belum ini, belum. Ya. Biasa seperti itu kan? Belum itu. Jadi kan mau ngomong apa pakai dalil dari manapun. Bawa Al-Quran juga sampai 1000 ayat pun. Gak akan terima. Tolak mentah-mentah. Nanti ujung-ujungnya, wah, kiai saya tuh gak bilang kayak gitu kok. Kayak saya tafsirkan kayak begini. Nah, cuma bawa kiai saya terakhir itu. Ujungnya gak dapat jawaban, kiainya keluar. Kalau enggak, dia balik jenengan Wahabi berarti ya. Nah, itu dia balik. Oh, jenengan jangan-jangan ISIS ini. Itu, ujung-ujungnya dia jatuhkan jenengan di situ. Jenengan ini ISISnya jalan, ISIS kayak gini. Nah, itu. Paham ya? Jadi lihat kondisi orang saja. Kalau masyarakatnya bisa terima, kita sudah tahu kondisinya. Kita dibolehkan ngisi di situ. Satu. Terus dia senang dengan pengajian kita. Sudah sampaikan saja. Namun dengan pelan-pelan juga. Kapan saya sampaikan ini, kapan sampaikan ini. Pelan-pelan. Tahu kondisi mereka. Kadang untuk masalah menerima sesuatu yang berat, imannya belum kuat. Maka sampaikan perlahan-lahan. Paham gitu? Terus di sini bolehkah kita niatnya ziarah ke makam para wali atau orang soleh berdoa di situ? Boleh nggak tadi? Boleh atau tidak? Berdoa di situ berarti nganggap afdol di situ, bukan minta pada walinya, namun nganggap afdolnya di situ. Boleh tidak? Tidak boleh. Apa hukumnya tadi? Perantara menuju syirik. Kalau sampai doanya gini, ya Mbah Wali selamatkanlah saya dari utang saya. Apa? Syirik akbar. Keluar dari Islam. Walaupun KTP ini Islam. Keluar dari Islam itu enggak itu sama seperti jenengan kalau sholat kentut. Sholatnya batal. Perlu lapor enggak pada orang-orang satu masjid ini? Saya kentut tadi, wudu saya batal. Lapor enggak? Enggak perlu. Maka Islam bisa batal seperti itu, enggak perlu pakai lapor-lapor. Ya, Islam batal bisa seperti itu tanpa kesadaran, ya di luar dari kesadaran jenengan ternyata Islam sudah batal. Untung Allah beri taufik, alhamdulillah Allah beri taufik. Sekarang sudah sadar, bertobatlah. Terus kenapa dengan mengucapkan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah apa? La ilaha illallah. Namun kok jin bisa masuk? Karena masalahnya dia lakukan bid'ah. Setan itu senang dengan amalan bid'ah. Kok bisa? Coba tadi la ilaha illallah jadi apa kemarin? Ilau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena dia target dapat 1000 capek. Kalimatnya akan berubah nanti. Ilahu, ilahu, ilahu. Hu, hu, hu, hu. Masuknya jin ilahu. Bisa. Itulah ya, setan itu senang dengan orang-orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Hati-hati. Jangan-jangan dengan seperti itu tadi masih ada jin ilahu dalam tubuh itu. Mangke didiagnosa biar keluar men metu itu setannya tadi. Sampun nggih? Pun kita habis ini kegiatannya ada yang mau mandi silakan sarapan nunggu jam 8 lanjut lagi dengan pelajaran ruqyah sampai jam 11. Setelah itu nanti makan siang, setelah makan siang lanjut lagi sekitar jam 1 jam 2 itu baru rampung. Nggih. Baik, itu saja. Kita setelah ini jangan lupa salat isyraq kalih rakaat. Pahalane apa? Haji dan umroh yang sempurna. Nggih, jangan dilupakan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.